Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa melaksanakan salah satu amalan min a'malil bir, dari amalan-amalan kebaikan, yaitu duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita di majelis zikir, yang majelis-majelis ini dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Mereka pun berhenti dari terbang mengerumuni majelis-majelis ilmu. Disebutkan dalam hadis, wa innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu, ridan bima yasna, karena ridha dengan apa yang mereka perbuat. Berhenti dari terbang untuk mengerumuni majelis-majelis ilmu, maka sudah sepantasnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmat dimudahkannya kita untuk bermajelis di majelis-majelis ilmu. Kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan yang telah lalu. Kita masih berada pada pembahasan kitab Fawailul A'mal lil Hafidh Ubiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 643 Hijriah. Baik. Kitab ini sebagaimana terlihat dari judulnya, ya, membahas tentang fadhail al-amal. Fadilah, fadilah apa? Amalan. Keutamaan-keutamaan amalan. Dan ini sesungguhnya di antara bantuan Allah kepada hambanya. Bantuan Allah kepada hambanya agar hambanya bersemangat di dalam beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala atas suatu amalan. Dan janji Allah itu akan Allah tepati. Wallahu la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Allah memerintahkan kita beramal, kemudian disebutkan apa? Keutamaan-keutamaannya. Apa di antara faedahnya? Semangat seorang untuk beramal. Ya. Berbeda ketika suatu amalan diperintahkan tidak disebut apa? Pahala. Naam. Allah Subhanahu wa taala di antara bantuan beliau kepada manusia untuk mereka bersemangat di dalam beramal adalah mana? Disebutkan keutamaannya. Haji misalnya. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, baik. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang keutamaan orang yang melakukan haji mabrur. Laisa lahu al-jazaa' illal jannah. Tidak ada pahala bagi orang yang hajinya mabrur kecuali mana? Jannah. Ya. Maka di sini jamaah haji akan berusaha bagaimana saya bisa mabrur dalam beribadah haji, bukan sekedar berangkat melakukan ibadah. Bukan sekedar berangkat melakukan tawaf, sa'i, tidak. Ya. Naam. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Orang mau berangkat menuntut ilmu, mungkin awalnya ada rasa beban. Dibisiki syaitan. Masih banyak pekerjaan di rumah. Dibisiki untuk malas. Ya. Tetapi begitu teringat sabda Nabi alaihi salatu wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum ya berkumpul di rumah Allah azza wajal, yatluna kitaballah, dia membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dikerumuni oleh malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebut-sebut oleh Allah di sisinya. Di sisi hamba-hambanya, malaikat-malaikatnya. Yang tadinya malas semangat. Yang tadinya kurang ya memiliki kekuatan, muncul kekuatan untuk beramal karena ada keutamaan-keutamaan apa? Besar tadi. Naam. Membaca Al-Qur'an juga demikian. Satu huruf ya. Berapa pahalanya? Ada surat-surat tertentu yang memiliki keutamaan ya. Ini semuanya ikhwatil kiram bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Baik, kita masih berada pada bab fadlul adzan wa ma yaqulul ladzi yastami'u. Masih berada pada bab ini, bab keutamaan azan dan apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar azan. Nah, kita sudah membaca dua buah hadis. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di antara keutamaan yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya ya muadzin ketika azan semua yang mendengar azannya baik itu jin atau manusia atau yang lain nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi pada hari apa? Pada hari kiamat. La yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara muazzin itu didengar oleh jin, oleh ins manusia, wala syai' atau apa saja yang mendengar, illa kecuali yang mendengar itu yashhadu lahu, menjadi saksi yang menguatkan dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, benar kalau orang azan yang mendengar, nah banyak yang mendengar. Al-ins, wal-jin, hayawanat, hewan-hewan dan seterusnya. Baik. Juga hadis Abu Hurairah yang sudah kita baca, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Seandainya manusia tahu betapa besarnya pahala yang Allah siapkan untuk amalan azan dan orang yang sholat di shof yang pertama. Kalau manusia tahu besarnya pahala azan dan besarnya pahala shof awal, thumma lam yajidu, kemudian dia tidak mungkin mendapatkan itu kecuali dengan ayastahimu, ya, dengan mengundinya, lastahamu alif, saya akan diundi, mereka akan berebut. Nah, karena ini amalan tidak bisa dilakukan setiap orang. Azan ya satu orang. Tak mungkin satu masjid yang ada 10 orang, 20 orang. Itu satu saja yang ada. Baik. Demikian pula shof yang pertama terbatas. Tidak semua orang bisa sholat di shof yang pertama. Ya. Kalau seandainya untuk mendapatkan itu harus diundi, akan diundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir. Dan kalau manusia mengetahui betapa besarnya pahala Allah, ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersegera, ya, untuk datang ke masjid, ya, baik untuk mendapatkan keutamaan pada tabkir di waktu awal, lastabaqu ilaih, tentu dia akan berlomba-lomba untuk apa namanya mendapatkan, ya, yang pertama, yang paling awal. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la'atawhuma walau habwan. Dan sungguh seandainya seorang tahu betapa besarnya pahala salat Isya dan salat subuh, niscaya mereka akan berlomba-lomba mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Ya. Ini hadis yang kita telah baca bersama pada kesempatan yang telah lalu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري رحمه الله. Baik, kalau tadi keutamaan orang yang azan. Nah, demikian besar pahalanya. Ternyata Allah tidak menutup pintu kebaikan bagi selain muazzin. Dibuka pintu kebaikan yang lain. Ini diantara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita semua jadi muadzin. Kalau pernah azan mungkin. Tapi menjadi orang yang terus azan bertahun-tahun. Nah, tidak setiap orang mendapatkan kemudahan itu. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, Allah membuka pintu kebaikan bagi kita yang, ya, mustami' yang mendengar azan. Disebutkan di sini keutamaan orang yang mendengar azan kemudian berdoa setelah azan. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Man qala hina yasma'un nida?" Siapa yang berdoa setelah dia mendengar azan? Setelah azan, dia mendengar azan, dia berdoa, "Allahumma, ya Allah, rabb hadhihi ad-da'wati tammah." Rabb, seruan yang sempurna ini. Azan dikatakan ad-da'wati tamah. Ya Allah, Rabb, ya, seruan yang sempurna ini. Was-salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Mohon kepada Allah. Mohon apa? Ati, ya Allah, anugerahkan Muhammadanil wasilata. Berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Anugerahkan kepada beliau wasilah wal fadilah dan keutamaan. Wab'athu, dan anugerahkan untuk beliau maqaman mahmudan, ya, maqam, kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'adtahu, yang engkau telah menjanjikan kepada beliau. Baik, siapa yang membaca doa ini memohon kepada Allah untuk Nabi tiga perkara: wasilah, fadilah, kemudian maqaman mahmuda. Ya. Siapa yang berdoa kepada Allah memohon untuk Nabi tiga perkara ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Sungguh, ya, akan dia dapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Nah, meminta kepada Allah wasilah untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mendengar hadis ini, ya, sudah seharusnya kita berusaha untuk menghafalkannya. Wal 'amalu bihi, dan mengamalkannya. Baik. Demikian pula kita berusaha untuk mengajarkan ini kepada yang lain, keluarga, anak-anak, dan seterusnya. Karena besarnya pahala orang yang berdoa kepada Allah dengan doa ini. Apa pahalanya? Syafaat. Ya. Baik. Mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara hadis yang menjelaskan tentang, ya, keutamaan orang yang berdoa dengan doa ini. Nah, kita lanjutkan dulu hadis berikutnya. An Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adzana sab'a sinin muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar. Akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib. Wa qala haditsun gharib. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man azdana sab'a sinin. Barang siapa yang dia azan selama 7 tahun, muhtasiban, dalam keadaan dia mengharapkan pahala dari Allah dan ikhlas karena Allah, mengharap pahala Allah, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka dicatat untuknya bara'ah, ya, dicatat untuknya dia terbebas dari api neraka. Nah, azan selama 7 tahun. Hanya saja hadis ini dhaif. Hadis ini apa? Lemah. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, waqal, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun gharib. Hadis ini gharib. Biasanya Imam Tirmidzi kalau mengatakan sebuah hadis, hadis itu gharib, nah, itu hadis dhaif. Kalau kita dapatkan dalam Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun gharib. Naam. Seringkalinya hadis tadi adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Naam. Dan demikian hadis ini memang hadis yang lemah, ya. Lemah apa namanya hadis ini. Naam. Baik. Tetapi meskipun demikian, ya, pahala muadzin sudah disebutkan pada hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Baik. Ada sebuah permasalahan di sini, ya, Pak. ada sebuah permasalahan tentang bolehkah meriwayatkan hadis yang lemah dalam permasalahan fadailul a'mal. Bolehkah meriwayatkan hadis yang lemah ya dalam fadailul a'mal? Misalnya antum khutbah Jumat atau antum menyampaikan kepada manusia, ayo azan, kalau bisa sampai 7 tahun. Sebab orang yang azan 7 tahun dia bebas dari apa? Neraka. Berdasarkan hadis ini. Wa huwa hadisun dhaif. Sementara hadis ini hadis apa? Dhaif. Boleh atau tidak? Atau misalnya, ya, kalau kamu mau sholat, bersiwak dulu. Karena orang yang sholat memakai siwak, pahalanya 70 kali lipat. Daripada orang yang ya, sholatnya tidak bersiwak. Hadis ini juga ada. Tetapi hadisnya apa? Lemah. Atau yang lain. Hadis-hadis apa? Baik. Hal yajuzu, bolehkah kita meriwayatkan hadis-hadis yang lemah di dalam bab fadailil a'mal? Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ada yang mengatakan diperbolehkan, tetapi dengan syarat. Baik. Ada yang mengatakan diperbolehkan disyurut, dengan syarat. Tetapi kalau kita perhatikan syarat-syarat ini juga nanti kembalinya kepada, kalau demikian tidak usah saja diriwayatkan. Baik. Apa syarat-syarat itu? Awalan yang pertama, hadis tadi, hadis yang lemah tadi, kelemahannya bukan kelemahan yang sangat. Bukan dhaif yang sangat. Apalagi palsu. Maudhu tidak boleh sama sekali. Baik. An la yakuna dhaifu syadidan. Syarat yang pertama, hadis dhaif tadi bukan dhaif yang syadid. Bukan dhaif yang apa? Yang sangat. Dhaif yang yasir. Yakni kelemahan yang apa namanya? Bukan mencapai derajat apa namanya? Maudhu, palsu atau dhaif jiddan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakunal haditsu tahta aslin sabitin. Yang kedua, meskipun hadis ini dhaif, namun hadis ini ya di bawah atau berada pada suatu amalan yang amalan itu memang telah ditetapkan dalam riwayat yang sahih. Jadi tidak membuat suatu amalan yang baru. Amalan itu ada memang. Seperti bersiwak sebelum sholat. Itu disyariatkan atau tidak? Hah? Disyariatkan tidak bersiwak itu sebelum sholat? Disyariatkan. Sebelum wudu, sebelum sholat. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk melakukan siwak, untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Atau setiap dia berwudu. Ya. Tanpa hadis tadi, ya, tanpa hadis tadi yang menyebutkan keutamaan berapa? 70 kali sholat orang yang tidak bersiwak. Tanpa hadis ini pun, kita memang disyaratkan untuk bersiwak sebelum apa? Sholat. Sehingga tidak menimbulkan suatu amalan yang apa? Yang baru. Azan misalnya. Apakah azan itu sesuatu yang masyru'? Disyariatkan? Jawabannya apa? Iya. Nah. Sehingga tidak apa-apa menyebutkan hadis ini. Barang siapa yang azan 7 tahun. Ya, kemudian dia berharap pahala Allah. Maka akan dibebaskan dia dari api neraka. Jadi syarat yang kedua itu. Syarat yang ketiga, tidak boleh diyakini itu adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Susah juga ya ini. Kalau kita sudah meriwayatkan di tengah manusia, ya manusia akan menyangka itu sabda siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. An la ya'taqid anna rasul yaqulu dzalika, tidak meyakini bahwasanya Rasul mengucapkan itu. Baik. Sehingga dengan syarat-syarat ini wallahu taala a'lamu bissawab, ya. Baik. Tidak boleh seorang meriwayatkan hadis yang lemah, ya, dalam bab fadailul amal kecuali dengan memberikan penjelasan. Yang memberikan penjelasan hadis ini apa? Dhaif. Hadis ini dhaif. Naam. Dan akan lebih baik seandainya kita hanya menyebutkan hadis-hadis yang apa? Yang sahih. Karena kita berbicara inda awamin nas, di tengah-tengah keumuman manusia yang mereka tidak bisa memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Yang jelas dia mendengar khatib mengatakan, yang jelas dia mendengar ustaz menyampaikan hadis. Dan seperti itu. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ya, kembali lagi bahwasanya di dalam bab fadhailul a'mal pun, ya, seorang hendaknya meriwayatkan hadis-hadis yang apa? Yang sahih. Baik. Kembali kepada kitab ini. Hadis berikutnya, hadis yang ke-10 dari kitab ini, An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran thumma sallallahu lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala lil wasilata faman sa'ala liyal wasilata hallat 'alaihi syafa'ah. Naam. Hadis ini berkaitan dengan hadis sebelumnya, ya, tentang pahala orang yang mendengarkan azan dan apa? Menjawab atau berdoa setelah azan. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, beliau mendengar Rasul bersabda, "Idza sami'tum al-muadzin," jika kalian mendengar azannya orang yang azan, muadzin, "faqulu misla ma yaqul," maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kecuali ketika sampai pada kalimat mana? Hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga demikian. La haula wa la quwata illa billah. Nah, kalau as-shalatu khairum minan naum, mada nujib? Apa yang kita katakan? Ya, berdasarkan hadis ini kita ucapkan persis. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Nah, taib. Adapun ucapan, ya, jawaban sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin, maka tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan jawabannya adalah ini. Nah, taib. Wabillahi taufiq. Jadi ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, kita juga mengucapkan mada as-salatu khairum minan naum. Naam. Baik. Termasuk azan juga iqamah. Termasuk azan juga apa? Iqamah. Karena iqamah juga azan. Disebutkan dalam hadis, baina kulli azanain salatun. Setiap dua azan itu ada apa? Salat. Maksudnya dua azan apa? Azan dan iqamah. Maka iqamah itu juga termasuk apa? Azan. Iqamah juga termasuk azan. Sehingga apakah disyariatkan juga untuk menjawab muadzin ketika mengumandangkan iqamah? Jawabannya naam, disyariatkan. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah demikian. Ketika muadzin mengucapkan qad qamatis salatu qad qamatis salah, kita juga mengucapkan apa? Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Adapun jawaban, ya, aqamaha wa azamaha atau yang semisalnya itu. Ya, ini ada dalam riwayat namun riwayat yang lemah. Jawaban kita adalah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Naam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, idza sami'tumul muadzin, jika engkau mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Shallu alayya, jadi disyariatkan berselawat. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, karena siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya berapa? 10 kali. Nah. Thumma sallallahu lil wasilah. Kemudian setelah engkau mengucapkan selawat, berdoalah, mintakanlah kepada Allah untukku al wasilah. Itu doa yang sudah kita pelajari tadi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah dan seterusnya. Fa innaha manzilatun, wasilah itu kata Nabi adalah manzilah, sebuah kedudukan, fil jannah, di surga, di jannah Allah. La tambaghi, yang kedudukan itu tidak akan dicapai illa li abdin min ibadillah, kecuali hanya untuk seorang hamba dari hamba Allah azza wajalla, hanya untuk satu orang. Wa arju, dan aku berharap, an akuna ana huwa, dan aku berharap orang yang mendapatkan wasilah itu adalah aku. Faman sa'ala liyal wasilata, maka barang siapa yang meminta kepada Allah untukku wasilah, halat alaihi syafa'ah, sungguh dia akan mendapatkan apa? Syafa'ah. Nah, dia akan mendapatkan syafa'ah. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari hadis ini, sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwasanya bagi al-mustami', bagi orang yang mendengar adzan, apa yang disyariatkan? Yang pertama, menjawab adzan, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh apa? Muadzin. Kemudian setelah itu bersolawat. Bersolawat. Dan seafdol-afdol solawat adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ini seafdol-afdol apa? Salat. Salat Ibrahimiyah. Kemudian berikutnya setelah itu berdoa kepada Allah, memohon apa? Wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah. Ini doa setelah kita mendengar azan dan setelah kita bersolawat. Naam. Wabillahi taufik. Apa pahalanya? Pahalanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, halat alaihi syafa'ah, dia berhak mendapatkan apa? Syafa'ah. Dalam riwayat sebelumnya, halat lahu syafa'ati, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafa'atku pada hari apa? Qiyamah. Nah, sebelum kita lanjutkan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, sedikit kita menyampaikan faedah tentang syafa'at Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya syafaat itu semuanya adalah milik siapa? Allah. Nah, dan syafaat itu hakikatnya adalah doa. Hakikatnya adalah apa? Doa. Doa yang diajukan kepada Allah. Kalau Allah mengabulkan, Allah menerima, berarti ya diterima syafaat itu. Kalau tidak, berarti tidak. Syafaat itu bukan miliknya Nabi, bukan miliknya orang-orang soleh, bukan miliknya ya syuhada, bukan miliknya siddiqun, tidak. Syafaat itu adalah milik siapa? Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah sesungguhnya syafaat itu semuanya adalah milik Allah. Sehingga syafaat itu diminta kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, mintanya kepada Allah, bukan minta kepada orang. Naam, bukan minta kepada manusia. Baik. Minta kepada Nabi alaihi salatu wasalam, datang ke makamnya Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, beri saya syafaat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan kau biarkan aku nanti pada hari kiamat tidak dapat syafaat. Baik. Saya jauh-jauh ya Rasulullah datang ke sini untuk menyampaikan salam kepadamu. Ingat saya ya Rasulullah. Beri saya syafaat nanti pada hari kiamat. Ini tidak diperbolehkan. Karena ini adalah doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min asyirki billah azza wa jalla. Ketika seorang ingin mendapatkan syafaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh sebab-sebab agar seorang mendapatkan apa? Syafaat. Baik, kita minta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau haramkan aku dari syafaat nabimu. Ya Allah, janganlah engkau haramkan aku dari syafaat. Mintanya kepada siapa? Allah jalla wa ala. Bukan kepada makhluk. Bukan kepada mana? Makhluk. Baik, sehingga ketika kita ingin mendapatkan syafaat, ya, hendaknya kita menempuh sebab-sebabnya. Sebab yang paling mendasar adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau tidak mentauhidkan Allah, tidak mati di atas tauhid, tidak mungkin mendapatkan apa? Syafaat. Walaupun memiliki nasab yang sangat dekat dengan orang yang memberikan, yakni yang diizinkan oleh Allah untuk memintakan syafaat, walaupun nasabnya dekat. Seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ayahnya Azar mati dalam keadaan mana? Musyrik, mati dalam keadaan kafir. Azar pada hari kiamat, Nabi Ibrahim bertemu dengan Azar. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim muncul syafaqah. Kasihan melihat orang tuanya. Ya, maka Nabi Ibrahim ya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya di belakangnya, wajahnya hitam. Di belakang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Taib. Yani ingin mengajukan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ketika meminta kepada Allah, Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, coba lihat apa yang ada di belakangmu." Ketika dilihat di belakang, ternyata ya bukan lagi ayahnya namun hewan yang Allah hinakan. Maka dilemparkan dia ke dalam apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah ridha kepada Nabi Ibrahim, walaupun Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Azza wa Jal, namun Allah tidak akan mengabulkan ya syafaat yang ditujukan kepada siapa? Orang yang tidak mentauhidkan Allah. Tidak akan diterima syafaat untuk orang-orang yang kufur kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang harus ditempuh bagi seorang untuk mendapatkan syafaat adalah dengan mentauhidkan Allah jalla wa ala. Ya. Termasuk diantaranya apa yang disebutkan dalam hadis ini, berdoa kepada Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, ini tauhid. Minta kepada siapa? Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah dan kita mendapatkan janji untuk mendapatkan syafaat, siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tidak boleh kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Hadis berikutnya. Hadis yang ke-11. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-mu'adhdhinu Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah. Thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah." Rawahu Muslim. Naam. Baik. Hadis ini merinci apa yang telah disebutkan di atas. Apa yang dimaksud dengan kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh apa? Muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah, kita juga mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, di sini Nabi memerintahkan kita untuk mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Naam. Kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita juga mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kembali lagi, ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, maka kita juga mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat ini min qalbihi, dari hatinya. Ini menunjukkan pentingnya ikhlas. Pentingnya ketika kita berzikir bukan sekedar apa? Talafud, bukan sekedar mengucapkan lafaz. Namun kalimat ini diucapkan lillah, karena Allah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini min qalbihi, dari dalam hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam apa? Jannah. Baik, subhanallah, ternyata pahala menjawab azan ini jannah. Jannah pahalanya. Sehingga sudah seharusnya seorang muslim ketika mendengar azan untuk dia menjawab. Baik. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang ke-11. Hadis berikutnya. Baik. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Man qala hina yasma'ul mu'adzin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu." Rawahu Muslim. Dari sahabat Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qala," siapa yang mengucapkan, "hina yasma'ul muadzin," ketika mendengar muadzin, "ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami wa bi rabbi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu," siapa membaca doa ini atau menjawab dengan jawaban ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu dhanbuhu. Ketika muadzin membaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, Kemudian dia mengatakan, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Membaca kalimat ini, ghufira lahu dzambuhu, maka akan diampuni apa? Dosa-dosa. Nah, sekali lagi dalam ibadah azan ini, pahala Allah demikian besar bagi muadzin dan bagi apa? Orang yang mendengar azan. Nah, disebutkan pahala, maka orang akan bersemangat. Oh, saya akan hafalkan doa ini, saya akan hafalkan kalimat ini, saya akan berusaha mengucapkannya dari dalam hati saya. Karena pahalanya demikian apa? Besar. Karena pahalanya demikian besar. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini juga diantara jawaban bagi orang yang mendengar azan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Yang membaca kalimat-kalimat ini, ghufirallahu dzambuhu, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik. Kemudian berikutnya ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. Dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-muadzinun, orang-orang yang azan, atwalun nas a'naqan, adalah orang yang paling panjang lehernya yaumul qiyam, pada hari apa? Qiyam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis ini sahih sebagaimana antum dengar, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik. Mungkin ada pertanyaan, apa ini maksud dengan apa? Panjang leher. Baik. Wabillahi taufik. Anak-anak kalau mendengar hadis ini banyak pertanyaan, subhanallah. Baik. Bagaimana panjang leher seterusnya? Soal. Di sini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ulama ya takallamu dan berbicara tentang masalah ini. Tentunya ini perkara ghaib. Alaysa kadzalik? Kan demikian. Ini perkara apa? Ghaib. Karena gaib. Ini sesuatu yang terjadi pada hari kiamat. Yang jelas kita mengimani sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini. Nabi mengatakan mereka muadzinun, orang-orang yang azan adalah atwalun nas a'naqan. Orang yang paling apa? Panjang apa? Lehernya. Baik, pada hari kiamat. Nah, al-ilmu indallah, ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hanya para ulama berbicara tentang makna ini. Ya. Takallam al-ulama, ada beberapa apa namanya akwal. Di antaranya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Annan nas fil araq wahum najun. Manusia ketika itu, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, mengeluarkan araq. Ya, ini apa? Keringat. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di leher, ada yang sampai yuljimu iljaman, ada yang sampai ke mulutnya. Adapun mereka muadzinun najun, mereka selamat. Baik, ini makna leher mereka apa? Panjang, selamat. Baik. Dan ini juga tidak bisa di bayangkan dengan akal kita, orang semuanya di satu tempat di mahsyar. Ada yang tenggelam, ada yang semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Nah, wabillahi itu. Kemudian juga ada yang berpendapat dengan makna yang lain, Taib. Annahum rafi'u ru'usahum, mereka mengangkat ya kepala-kepala mereka. Menunggu izin dari Allah untuk masuk ke dalam jannah. Taib. Jadi mereka menunggu izin dari Allah. Rafi'u ru'usahum, mereka mengangkat apa namanya kepala-kepala mereka. Taib, ada di antara mereka yang berpendapat hadhihi isyarah ila qurbil manzilah min karamatillah. Ini adalah isyarah, isyarah orang ini dekat sekali kedudukannya di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan seterusnya dari ya pendapat para ulama. Tetapi sekali lagi al-ilmu indallah, ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan pernah diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Siapa yang lebih afdal? Muadzin atau imam? Al-imamah atau azan? Mana yang lebih afdal? Muadzin atau imam? Baik. Kita baca keutamaan muadzin banyak sekali, ya atau tidak? Lehernya panjang pada hari kiamat, ya. Taib, semua yang mendengar akan memberikan persaksian kepadanya, ya. Taib. Nah, taib. Di zaman Nabi, ya, Rasul menjadi imam. Dan menjadi muadzin adalah siapa? Bilal. Taib. Wabillahi itu. Syekh bin Baz ketika ditanya siapa yang paling mulia, beliau tidak menjawab kecuali hanya membacakan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling apa? Bertakwa. Nah, paling bertakwa ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas imamah, imam harus ada. Fadluhu kabir. Ya. Muadzin juga demikian. Utamanya demikian banyak. Ya. Baik. Wabillahi taufiq, dan di antara keutamanya adalah hadis yang telah kita dengar tadi, ya. Al-muadzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-13, afan, hadis yang ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Al-mu'adzinu yughfaru lahu mada sawtihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin. وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما رواه أبو داود السجستاني. طيب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, al-muadzin, orang yang azan, yughfaru lahu, diampuni. Kalau tadi yang di depan ya, orang yang mendengar dan siapapun yang mendengar memberikan apa? Persaksian yang menguatkan dia. Kalau ini muadzin diampuni dosa-dosanya. Mada sautihi, sejauh suaranya. Taib, wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin, dan akan memberikan persaksian yang menguatkan dia semua yang basah dan semua yang kering. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan muadzin. Ada tambahan di sini, yughfaru lahu, diampuni dosa-dosanya. Taib, sejauh suaranya. Taib. Wasyahidu sholah, dan orang yang menyaksikan sholat, yaitu sholat jamaah, yuktabulahu 25 sholah. Ya. Dicatat 25 sholat. Wa yukaffar anhuma bainahuma, dan diampuni dosa-dosa di antara dua sholat itu. Rawahu Abu Dawud Sijistani. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis berikutnya, yang ke-15. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man azzana sintai asrata sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawmin sittuna hasanah wa li kulli iqamatin thalathuna hasanah rawahu ibnu majah fi sunanihi Taib. Masih berapa menit? Apa namanya? Maghrib. Belum ya? Adhan. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, man azana, siapa yang azan? Sintai asrata sanatan, 12 tahun. Wajabat lahul jannah, wajib atasnya jannah. Wa kutiba lahu bita'dinihi, dan akan dicatat dengan azannya itu, fi kulli yaum, setiap harinya situna hasanah, 60 kebaikan. Wa li kulli iqamatin thalathuna hasanah, dan setiap iqamah 30 kebaikan. Rawahu Ibnu Majah fi sunanih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Nah, yang terakhir dari bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi. Falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla ma qala hadza yaqinan dakhala al-jannah. Rawahu Abu Abdurrahman An-Nasa'i fi sunanih. Baik. Ini juga keutamaan orang yang mendengar dan menjawab muadzin. Kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah. Suatu saat kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Bilalun yunadi. Bilal berdiri pamit untuk azan. Nah. Falamma sakata, falamma sakata, ketika Bilal sudah selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, man qala mithla ma qala hadza, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang diucapkan oleh hadza Bilal, yakni yaqinan, dengan keadaan meyakini apa yang dia ucapkan, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam apa? Jannah. Ini ada anjuran untuk kita tidak hanya sekedar mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, namun juga kita resapi maknanya dan kita yakini kandungan yang ada dalam kalimat-kalimat tadi. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah yaqinan, yakin min qalbi, dari hati kita. Juga ketika mengucapkan la ilaha illallah, kita juga mengucapkan la ilaha illallah yaqinan min qalbihi, maka akan masuk ke dalam jannah, dakhalal jannah. Dengan demikian ikhwatul kiram, kita telah selesai membaca semua hadis-hadis di dalam fadlul adzan wa ma yaqulu alladhi yastami'. Naam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang keutamaan yang lain ya dari amalan-amalan saleh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.